Benarkah para ulama telah memberi tazkiyah kepada Yayasan Ihya Turab, As-Safwa dan Ma'had Al-Irsyad Surabaya? Bagaimana bermuamalah dengan organisasi tadi? Ya. Adapun tentang Ihya Turab, masalah tazkiyah, rekomendasi, siapapun yang memberikan rekomendasi, yang diukur bukan rekomendasinya, yang diukur hakikatnya. Siapa dia? Ya. Dan para ulama bagaimana menyikapinya? Sini yang sering diangkat tentang masalah Ihya Turab. Loh, bukan Ihya Turab itu direkomendasi oleh Syekh bin Baz. Ada juga sebagian rekomendasinya Syekh bin Uthaymin. Ya, Syekh Abdul Musyal Abad, ulama besar Madinah, memberikan rekomendasi. Ya. Kenapa dikatakan hizbi? Nah, kenapa Syekh Mukbil mengatakan dia hizbi? Kenapa Syekh Rabi mengatakan hizbi? Kenapa Syekh Ahmad An-Najm mengatakan hizbi? Kalau dia biasa sudah rekomendasi. Ini sebenarnya ucapan orang-orang yang mempermasalahkan ini, orang-orang yang tidak pernah belajar atau belajar tetapi lupa ilmunya. Betul. Kenapa? Sebab kalau dia belajar ilmu jarh wa ta'dil, dalam jarh wa ta'dil itu kaidah yang masyhur, al-jarh al-mufassar muqaddam ala ta'dil. Sebuah jarah, sebuah kritikan yang disertai dengan hujjah-hujjahnya, argumennya yang jelas, itu lebih didahulukan di atas orang yang memuji saja. Sekarang anggap ada ulama yang memuji. Ada para ulama yang disebutkan tadi, semuanya mengatakan hizbi. Dan orang-orang mengatakan ini hizbi, Syekh Rabi, Syekh Mukbil, ini mempelajari Ihya Turab sampai ke akar-akarnya. Ya. Mereka paham betul. Mereka menegakkan hujjah dan hizbiyahnya. Sekarang yang mana didahulukan? Terapkan kaidahnya. Ya kan? Bukan kejarah yang disertai dengan argumennya lebih dahulukan di atas ta'dil, di atas pujian. Ini satu kaidah saja kalau dipahami oleh siapa yang menulis dalam masalah ini dan siapa yang mempermasalahkannya, sudah selesai, kita tidak mempermasalahkan lagi harusnya. Dan tidak membuat kacau seperti sekarang ini. Nah, tapi masalahnya masalah duit soalnya. Kalau kita putus hubungan dengan Ihya Turab, kita dapat dana dari mana? Wallahi, salah seorang ikhwah mempersaksikan ucapan salah seorang tokoh mereka di Jogja, ya, punya ma'ahad namanya Ma'ahad Jamilur Rahman, ya. Ketika ditanya, kenapa kamu dah putuskan saja Ihya Turab, apa dia katakan, dari mana saya gaji kalian kalau saya putuskan Ihya Turab dengan hubungan sama mereka? Ya, masalah duit saja. Kemudian mereka menuduh kita, ya, mereka salafin ini membicarakan kita, mencerca kita punya hubungan dengan Ihya Turab, mereka hasad saya sama kita, tidak dapat bantuan. Ya. Emangnya kehidupan itu di tangan kalian? Ya. Dan yang seperti ini tidak pernah terpikir. Terlintas saja, apalagi terpikir. Tidak pernah dalam benak. Dan saya yakin teman-teman kita yang lain juga seperti itu. Ya. Namun, masalahnya di sini masalah harta. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li kulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal." Sungguhnya fitnah umatku, setiap umat ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah harta. Dan itu belum lagi tahu bagaimana bobroknya Ihya Turab dalam mengumpulkan harta. Sesuatu yang menjijikkan kalau diceritakan. Siapa yang mengetahui hakikat mereka? Diberikan dana, disunat dananya, baru diserahkan. Ada istilah persenannya. Itu pun tidak diberitahukan. Nah, kadang disalurkan dana melalui mereka, harusnya disalurkan kepada orang. Salurkan sekian sampai koran tersebut sudah disunat dananya berapa persen? Ini kalimat yang disunat, ya. Nah, cara yang tidak resmi. Banyak lagi hal-hal yang sangat jelek untuk diceritakan tentang mereka. Jelas apa yang disebarkan sekarang, bukankah ada merekomendasi Ihya Turab dan seterusnya? Ya, bukankah mereka juga direkomendasi oleh para ulama? Ini kan buat bikin pusing selagi. Akhirnya saya ketika tahun lalu, musim panas tahun lalu, ke rumah Syekh Rabi, ya, saya tanya kan hal tersebut. Syekh akhirnya cerita tentang Ihya Turab. Sampai beliau keluar membawa satu diktat penuh data-data tentang Ihya Turab. Penyimpangan mereka. Nah, kemudian juga telah terjadi pertemuan di Madinah bersama Syekh Muhammad bin Hadi dan dihadiri oleh sejumlah orang yang disebutkan tadi namanya dari anak-anak Madinah, hampir seluruhnya hadir. Dan Syekh Muhammad berbicara tentang khiyatarat, bahayanya mereka, dan Syekh menceritakan bagaimana khiyatarat telah memecah belah dakwah salafiyah di berbagai negeri. Yang jelas dari pembicaraan Syekh Muhammad malam itu, kita simpulkan khiyatarat hizbi dan tinggalan. Mereka kelihatannya sudah setuju dengan hukum tersebut. Tapi keluar dari majlis, rela lagi pembicaranya. Tidak tahu apa yang diinginkan. Nah, ini termasuk kebingungan dan keherangan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka, dan itu yang kita harapkan. Ya, dan mudah-mudahan mereka sadar bahwasanya dakwah itu butuh hikmah. Ya, bukan asbun saja, asal bunyi. Nah, kalau di Jawa sana, ya, asmuni. Asal muni. Ya. Nah, tapi dakwah itu harus dengan hikmah. Harus ia ketahui apabila dia berbuat begini, akibatnya di belakang apa. Untuk di kalangan salafiyin. Seperti yang tidak pandai salafiyin, sudah sibuk mereka dengan majlis ilmu, sibuk dengan durus ilmiah. Ini sudah sangat disyukuri. Hal-hal yang sudah jelas, bagi mereka penjelasan tentang hizbiyah dan lain-lainnya dari para ulama mereka kan sudah cukup. Ya, untuk apa lagi dibahas? Dan dipermasalahkan. Hal-hal yang harusnya mereka tidak permasalahkan. Nah, terus tazkiyah kepada Shofwa. Saya nggak tahu ya siapa yang memberi tazkiyah Shofwa. Nah, yang saya tahu dari Masyekh Urdun sendiri, ya, ketika ditanya tentang Shofwa, mereka berkata saya tidak tahu siapa Shofwa. Itu jawabannya. Namun belakangan saya dengar dari sebagian ikhwah yang terpercaya, katanya mereka sudah memerintah ya, agar supaya menjauhi As-Safwa. As-Safwa dari dulu sudah jelas ya, siapa mereka, hubungannya ya, bantuannya kemana. Nah, hizbi kelas kakap. Nah, itu kesimpulannya. Mahat Al-Irsyad Surabaya. Siapa yang mentazkiyahnya? Ya Allah alam, saya tidak tahu ada yang mentazkiyahnya kecuali Masyekh Urdun saja. Ya. Dan itu pun masih dalam pembahasan bersama Masyekh yang lain. Kenapa saya tidak angkat? Ya sebab Masyekh yang lain masih berusaha untuk memperbaiki keadaan. Bukan artinya kita mendiamkan hal ini. Ya. Ada usaha-usaha dan upaya-upaya. Tapi tidak harus semuanya tahu, ya kan? Nah, dan yang kita nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dimanapun mereka berada, ya, seorang salafi itu punya prinsip-prinsip kehidupan. Yang pertama, ia adalah seorang penuntut ilmu. Kemudian yang kedua, dia punya prinsip menjadi sebab dalam kebaikan, bukan jadi sebab dalam kejelekan. Kemudian yang ketiga, dari prinsip hidup seorang salafi, dia harusnya berkah dimanapun dia berada. Kemudian dari prinsip hidup seorang salafi, jangan masuk kepada perkara yang tidak ada manfaatnya baginya. Nah, karena itu kita nasihatkan untuk mereka sibuk dengan durusul ilmiah, sibuk memperkuat akidahnya, manhajnya, memperkuat agamanya, mengerti hukum-hukum agama. Ini yang bermanfaat untuk mereka. Ya. Antum tidak ditanya nanti tentang yayasan-yayasan ini pada hari kiamat. Antum ditanya tentang apa yang antum lakukan di dunia ini. Nah, namun kita ingatkan akan bahaya yayasan-yayasan ini, khawatir jangan sampai ada yang jatuh di dalam kesesatan mereka. Jadi ini nasihat. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua. Iya.